Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tentang kitab Al-Ushrul Akhir atau tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, yang mana kita telah masuk kepada bab amalan-amalan hati pada halaman 102, yaitu tentang empat tingkatan manusia di dalam taubat. Kita tahu bahwa setiap orang yang bertaubat, bila taubatnya nasuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonannya dan menjadikannya dosa serta kesalahannya terhapus setelah dia bertaubat. Akan tetapi setelah taubat tersebut dilakukan, maka ada beberapa golongan manusia, ada beberapa ragam dari yang mereka kerjakan. Yang pertama yaitu golongan yang paling baik, yang paling mulia, yaitu as-sabiqul bil khairat, mereka yang bersegera dalam melakukan taubat, dalam melakukan kebaikan. Ya, mereka memiliki jiwa an-nafsu al-mutmainnah, ya, jiwa yang penuh dengan ketenangan. Mereka ini taubatnya benar-benar nasuha, benar-benar sempurna, ya, sehingga setelah taubat tersebut mereka tidak pernah kembali kepada dosa yang telah mereka kerjakan. Mereka selalu istiqamah dan telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada golongan, ya, yang setelah taubat nasuhanya tersebut mereka masih, ya, terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Akan tetapi dengan tanpa ada keniatan atau keinginan yang bulat, ya. Orang semacam ini, ya, memiliki nafsu al-lawwamah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertaubat dan istiqamah sekali waktu, kemudian ia dikuasai oleh syahwatnya kembali pada sebagian dosa. Namun demikian ia selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Maka orang demikian dinamakan memiliki nafsu al-mas'ulah. Dan yang keempat, yaitu orang yang bertaubat dan istiqamah, ya, dalam satu waktu, kemudian ia kembali terjerumus dalam dosanya, kemudian tanpa ada keinginan, ya, untuk bertaubat. Maka orang semacam ini dinamakan, ya, memiliki nafsu al-ammarah bisu', ya, golongan yang paling bawah, paling rendah dibanding golongan-golongan sebelumnya. Ya, dari penjelasan ini mudah-mudahan kita berharap termasuk dari golongan yang pertama, ya. Jadi orang yang taubatan nasuha, lalu dia tidak pernah mengulang-ulang atau tidak pernah melakukan lagi dosa yang pernah ia kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, termasuk di antara amalan hati adalah as-sidqu, ya. As-sidqu artinya benar atau jujur, ya. Benar dalam hal apa? Ya, paling tidak ada 6 hal, ya, yang bisa kita lakukan sikap benar padanya. Yang pertama, benar di dalam ucapan kita, benar di dalam lisan kita. Ya, kata pepatah lidah tak bertulang, ya. Dan memang benar, orang yang, ya, banyak ucapannya, banyak omongannya, tentulah dia akan terjatuh, lebih banyak terjatuhnya, tergelincirnya pada kesalahan, pada dusta, pada ghibah dan namimah. Ya, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menasihatkan kepada kita agar sebelum kita berucap, sebelum kita berkata, hendaklah kita fikirkan dengan sebaik-baiknya manfaat yang bisa kita ambil dari ucapan tersebut. Apakah memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain atau tidak? Kalau tidak, maka diam adalah lebih baik. Kemudian yang kedua, benar dalam keinginan dan maksud. Ya, ini berkaitan dengan keikhlasan. Apakah kita sudah benar dalam niat kita, ya, melakukan ibadah, baik salat, membaca Al-Qur'an maupun lainnya, dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, ya. Ini perlu kita luruskan niat kita, ya, sehingga amalan kita tidak sia-sia. Ya, pernah kita jelaskan bahwa amalan, ya, kebiasaan seseorang makan, minum, tidurnya, bila dia niatkan karena lillahi ta'ala untuk menguatkan dia taat kepada Allah, maka insya Allah kebiasaan tersebut berubah menjadi ketaatan. Kemudian yang ketiga, benar di dalam tekad, di dalam azm, ya. Ini penting sekali bagi seorang mukmin. Bila dia sudah memutuskan satu perkara yang diridhai Allah, maka hendaklah dia bertekad bulat untuk melakukannya. Kemudian dia hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu benar di dalam janji, ya. Kemudian yang kelima, benar dalam amalan, ya, sehingga lahiriannya bersesuaian dengan batinnya. Kemudian yang keenam, benar dalam seluruh perkara agama Islam secara umum. Inilah derajat yang tertinggi dan paling mulia, ya, seperti benar dalam rasa takut, harapan, zuhud, ya, ridha, rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah dan amalan-amalan hati lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Alaikum bisidqi," ya. Hendaklah kalian bersikap benar atau jujur. "Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Karena sesungguhnya kebenaran itu bisa mengantarkan seseorang pada kebaikan, dan kebaikan akan menyampaikan dia ke surga. Sebaliknya, seseorang itu selalu berlaku benar dan berusaha mencarinya hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang suka berlaku benar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, ini yang berkaitan dengan sifat as-sidqu. Kemudian yang berikutnya termasuk dari amalan hati adalah al-mahabbah, ya. Al-mahabbah artinya dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka kelezatan iman akan kita dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, ya. Siapa yang terkumpul pada dirinya, ya, tiga perkara tadi, maka ia akan mendapatkan kelezatan iman. Yang pertama, bila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. Ya, Allah dan Rasul-Nya paling ia cintai ketimbang seluruh yang ada di alam semesta ini. Ya. Kemudian yang kedua, agar seseorang tidak dicintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya darinya, sebagaimana bencinya dia bila dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, tiga hal ini bila kita memilikinya, maka insyaallah kita akan mendapatkan lezatnya iman. Kemudian jika pohon keimanan, ya, telah tertanam dalam hati, kemudian disirami dengan air keikhlasan, ya, dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu akan membuahkan berbagai macam buah pada setiap musim, ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita jelaskan bahwa ada empat jenis mahabbah, ya, ada empat jenis rasa cinta. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Inilah pokok dari keimanan, ya. Karena memang iman, ya, cinta kepada Allah adalah merupakan hal yang paling pondasi bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua, cinta dan benci karena Allah. Hukumnya adalah wajib, ya. Cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai saudara kita seorang muslim, ya. Kita membenci orang yang kafir, ya. Kita membenci karena apa? Karena keyakinannya. Tetapi bermuamalah boleh saja dengan orang kafir dalam masalah perdagangan misalnya. Tetapi tetap kita membenci dia karena apa? Dalam hati kita, karena kekufurannya. Kemudian kepada orang yang Islam, kepada saudara kita, maka kita cinta dia karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia termasuk di dalam kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, cinta bersama Allah, ya. Ini sama artinya dengan menyekutukan Allah, ya. Jadi mencintai Allah dan mencintai sesembahan yang lain, maka ini termasuk cintanya orang-orang musyrik pada Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian yang keempat, cinta yang tabii, cinta yang alami, ya, seperti cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, maka ini semua adalah hal yang fitrah, hal yang diperbolehkan. Jika Anda ingin dicintai Allah, maka zuhudlah di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sampai di sini insyaallah kajian kita dan akan kita bahas atau lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.